أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Roja, di mana saja Anda berada, di daerah Jabodetabek, di Bandung, di Lampung, di Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Cirebon, atau di mana saja yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Sekarang kita masuki bab baru, bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis solihin. Bab yang menjelaskan bahwa sebab-sebab kufurnya Bani Adam, Bani Adam itu manusia. Bab yang menjelaskan sebab-sebab kufurnya manusia dan sebab-sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghullu terhadap orang-orang soleh. Yang dimaksud dengan ghullu, bahasa kitanya berlebih-lebihan. Ghullu maknanya mujawazatul had fis sana'i madhan au qadhan, melebihi batas baik dalam memuji ataupun dalam mencela. Kalau memuji seseorang baik karena kesolehannya atau karena kelebihan lainnya, pujiannya melebihi dari yang semestinya sampai pada taraf pengkultusan. Demikian juga kalau mencela berlebih-lebihan, melebihi batas dari yang semestinya. Nah, ghullu atau berlebih-lebihan baik dalam memuji ataupun dalam mencela terlarang secara syar'i. Adapun yang dimaksud dengan judul yang akan kita bahas, bahwa penyebab kufurnya manusia dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghullu kepada orang-orang soleh, maknanya berlebih-lebihan di dalam memuji terhadap orang-orang soleh dan berlebih-lebihan dalam memposisikan mereka dalam kehidupannya, memposisikan orang-orang soleh dalam kehidupan manusia. Itulah penyebab kufurnya manusia dan penyebab utama manusia meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla, yaitu berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang yang soleh. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh? As-salihu huwa alladhi qama bihaqqillah wa haqqil ibad. Orang yang soleh adalah orang yang menegakkan hak Allah dan hak sesama manusia. Seluruh hak Allah ditunaikan dan seluruh hak manusia juga ditunaikan. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga baik. Itulah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang-orang yang layak dipuji, tapi dengan kadar pujian yang tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai kultus, tidak boleh sampai pada taraf penyembahan atau peribadatan. Ketika berlebih-lebihan di dalam memuji dan memposisikan orang soleh melebihi posisi yang semestinya, maka itulah ghullu, dan itu bisa menyebabkan manusia jatuh ke dalam syirik atau kufur, atau bahkan meninggalkan agama mereka. Mungkin ada orang yang menggugat judul ini, karena judul ini mengatakan penyebab kufurnya manusia adalah sikap ghullu terhadap orang soleh. Bukankah ini bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan bahwa kufur atau mukminnya sesuatu itu karena dikufurkan atau dimukminkan oleh Allah Azza wa Jalla? Seseorang memperoleh hidayah atau sesat karena diberi hidayah atau disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mestinya judulnya bahwa penyebab kufurnya Bani Adam adalah dikufurkan oleh Allah. Apakah iya judul ini bisa digugat seperti itu? Dijawab, boleh. Kita menyatakan penyebab hissi dari sesuatu, penyebab real dari sesuatu. Seperti umpamanya, kenapa umpamanya ketika seseorang sedang menyetir mobil dengan kecepatan yang sedang, paling 30 atau 40 km per jam dengan konsentrasi yang penuh, tiba-tiba ada anak nyebrang, kemudian direm dan terrem, anak itu tidak tertabrak. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, seandainya saya tidak konsentrasi, maka anak itu tertabrak. Bolehkah mengatakan demikian? Boleh. Karena apa? Karena menjelaskan realita. Apa penyebab anak itu tidak tertabrak? Penyebabnya karena remnya pakem dan sopirnya konsentrasi. Bolehkah menyatakan demikian? Kalau maksudnya adalah penyebab real, boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal tersebut. Dan ini selaras dengan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pamannya yaitu Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan kepada Allah tapi ditolak. Lalu memintakan keringanan azab dan diterima. Sehingga mestinya Abu Talib karena mati dalam keadaan kafir dan musyrik berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib diberi hukuman teringan. Diberi sepasang sendal dari api neraka yang begitu dipakai, langsung ubun-ubunnya bergejolak di dalam neraka. Apa penyebab diringankannya azab bagi Abi Talib? Penyebabnya adalah Nabi SAW. Makanya Nabi menyatakan, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Talib ini berada di dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena jasa Nabi berupa doa beliau meminta kepada Allah agar diringankan, dan dikabulkan, maka Abu Thalib yang harusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah diringankan menjadi yang paling atas dan paling ringan. Jadi apa penyebabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyatakan laula ana, seandainya bukan karena aku. Jadi Nabi menjadi penyebab. Seandainya bukan karena aku, pasti Abu Thalib berada di kerak neraka. Dan ini tidaklah bertolak belakang dengan ayat manapun dan hadis sahih manapun. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penyebab kufurnya Bani Adam dan penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ghullu kepada orang-orang soleh. Maksudnya adalah sebab-sebab yang real, yang nyata terlihat secara zahir, secara lahiriah, bahwa penyebab utama kufurnya mereka dan keluarnya mereka dari agama mereka adalah karena sikap ghullu kepada orang-orang soleh. Apa yang menjadi dalil tentang hal ini? Dalilnya banyak, baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Di antaranya ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa 171. Allahu Azza wa Jalla berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalatha intahu khair lakum innamal Allahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, hei ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama kalian. Yang dimaksud ahli kitab di sini Yahudi dan Nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan. Ini ditujukan kepada ahli kitab secara umum. Berlebih-lebihan terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Adapun Nasara, berlebih-lebihannya dalam hal memuji Isa dengan mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, dengan menyatakan Isa ini salah satu oknum dari Trinitas, tiga oknum, dan tiga-tiganya dianggap sesembahan, yaitu Allah disebut Allah Bapa, kemudian Nabiullah Isa yang disebut sebagai anaknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga Ruhul Kudus. Dan mereka menjadikan Isa itu sebagai anak Allah, dan ini berlebih-lebihan. Memposisikan Nabi Isa di atas posisi yang sebenarnya. Maka ditegur oleh Allah, hai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghullu dalam agama kalian. Adapun Yahudi berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa dalam hal qadah. Qadah itu celaan. Sebaliknya dari madah. Kalau madah pujian, kalau qadah celaan. Celaan Yahudi kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam berlebih-lebihan. Ibunda Nabi Isa yang suci yaitu Maryam disebut dengan sebutan pezina, Dan Nabi Isa disebut anak zina. Dianggap, diyakini sebagai anak zina. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Dan ini sikap yang berlebih-lebihan di dalam hal qadah atau mencela. Oleh karena itulah, seluruh ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasara terkena ayat ini. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama Allah. Dalam agama kalian. Nasara berlebih-lebihannya karena mengkultuskan Nabi Isa. Memposisikan Nabi Isa melebihi posisi yang sebenarnya. Yahudi memposisikan Nabi Isa begitu hina, begitu rendah, di bawah posisi yang sebenarnya. Nasara ifrat terhadap Nabi Isa, Yahudi tafrit. Ifrat berlebih-lebihan, tafrit itu sebaliknya. Jadi merendahkan dengan serendah-rendahnya. Lalu kata Allah, wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan sebenarnya. Jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan benar, bahwa Allah itu seperti yang Allah kenalkan tentang dirinya. Allah itu wahid, Allah itu ahad, Allah itu somad, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu tidak punya istri, Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak punya saingan, tidak punya tandingan, tidak punya sekutu. Lalu Allah menyatakan, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Hanyalah, Allah di sini pakai innama. Innama itu disebut adatul hasr. Waalaikumsalam. Kata sebagai alat yang membatasi. Makanya diterjemahkannya hanyalah. Innama hanyalah. Artinya bukan yang lain, hanyalah Isa itu, Al-Masih itu, Isa ibn Maryam itu adalah Rasulullah. Kalimat ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengkultuskan siapa? Mengkultuskan Nabi Isa melebihi posisi yang sebenarnya. Oleh Allah dibantah, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Isa ibn Maryam Al-Masih itu hanyalah utusan Allah, tidak lebih. Dan dikatakan Isa itu putra Maryam, dinisbatkan Nabi Isa kepada Maryam. Bantahan kepada orang-orang Nasara, Isa itu putra Maryam, bukan putra Allah. Adapun Rasulullah, maka itu bantahan kepada orang-orang Yahudi yang merendahkan Isa, mendustakan Isa. Wa kalimatuh, Isa juga kalimah Allah. Yang dimaksud dengan kalimah Allah adalah Isa tercipta dengan kalimat kun, fayakun. Kun adalah kalimah Allah. Artinya kun itu jadi. Jadilah kamu, maka jadilah dia. Dan Isa disebut sebagai kalimah Allah. Alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada Maryam, ditujukan kepada Maryam. Karena Nabiullah Isa tercipta melalui kalimah kun. Jadilah kamu, maka jadilah. Ketika datang malaikat Jibril kepada Maryam bahwa kamu akan punya anak, Maryam menyanggah, bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh manusia manapun, oleh laki-laki manapun, dan aku bukanlah wanita pezina. Apa kata Malaikat Jibril demikianlah, apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dia menyatakan kun, jadilah kamu. Fayakun, maka jadilah hal tersebut. Itulah yang terjadi pada Isa. Oleh karena itu, Isa disebut dengan sebutan kalimahnya. Waruhum minhu, dan selain Isa itu kalimahnya, Isa juga ruhnya, ruh Allah. Apakah yang dimaksud ruh Allah di sini? Ruh, sebagian dari ruh Allah diberikan kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa punya unsur ketuhanan? Dijawab, tidak sama sekali. Ruh Allah, ruh min wa ruhu minhu, ruh dari Allah, maknanya adalah ruh yang berasal dari Allah Azza wa Jalla dan bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam diberikan berbagai macam kelebihan dibanding manusia lainnya, diberi umpamanya rizki yang melimpah, kerajaan dan seterusnya, lalu dikatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ini adalah karunia dari Rabbku. Apakah rizki, kekuasaan dan yang lain-lain disebut karunia dari Allah? Apakah rizki, kekuasaan dan yang lain-lainnya itu termasuk bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi sesuatu yang terpisah dari diri Allah, tapi berasal dari Allah. Allah yang memberikan. Dari mana rizki yang kita peroleh? Kita katakan rizki yang kita peroleh dari Allah. Apakah makna rizki yang kita peroleh dari Allah itu rizki tersebut bagian dari diri Allah lalu diberikan kepada kita? Bukan. Rizkinya bukan bagian dari diri Allah, tapi berusumber dari Allah. Apakah dengan demikian kalau umpamanya rizki tersebut dari Allah, rizki itu punya unsur ketuhanan karena berasal dari Allah? Sama sekali tidak. Oleh karena itulah Nabi Isa disebut ruh dari Allah, maksudnya ruh yang berasal dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Bahkan ini pun terjadi pada diri Adam alaihi salatu wassalam. Coba lihat Al-Quran surah Sod ayat ke-72. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah, apa kata Allah? Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepada Adam min ruhi. Apakah min ruhi itu maknanya sebagian dari ruhku? Sehingga Adam di dalam dirinya punya unsur ketuhanan yang berhak disembah? Tidak. Yang dimaksud dengan min ruhi, dari ruhku, dalam bahasa Arab ruhi ini disebut dengan sebutan idhofat. Bahasa kitanya mungkin kata majemuk. Dua kata yang digabung menjadi satu dan punya arti baru. Jadi satu arti. Ruhi, ruhku. Ruh siapa? Ruh Allah. Apakah yang dimaksud ruh Allah di sini adalah ruh bagian dari diri Allah? Atau ruh yang menjadi milik Allah dan terpisah dari diri Allah? Dalam hal ini para ulama ahli bahasa menjelaskan bahwa idhofat ada dua macam. Pertama yang disebut idhofat mutasilah. Mutasilah itu nyambung. Nyambung itu maknanya bahwa kata yang disandarkan adalah bagian dari kata tempat dia bersandar. Umpamanya tangan Muhammad, Tangan disandarkan kepada Muhammad. Tangan disebut mudhaf, Muhammad disebut mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih, nah inilah yang disebut dengan idhafat. Apakah tangan ini bagian dari Muhammad? Kita jawab, ya, tangan itu termasuk bagian dari Muhammad. Maka idhafat seperti ini disebut idhafat muttasilah, karena nyambung. Sekarang, buku Muhammad, rumah Muhammad, itu juga idhafat. Itu juga buku disandarkan kepada Muhammad. Pertanyaan, apakah buku Muhammad artinya buku itu termasuk bagian dari diri Muhammad? Enggak. Sesuatu yang terpisah bukan bagian dari diri Muhammad. Tapi sama idhafat. Idhafat seperti ini disebut idhafat munfasilah. Terpisah. Nah, kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam dari ruhku. Apakah ruhi alias ruhku di sini idhafat, di sana idhafat muttasilah atau munfasilah? Para ulama ahli bahasa, para ulama ahli tauhid setelah melihat ayat dan hadis-hadis lain menyatakan ruhi atau ruhku di sana adalah idhafat munfasilah. Ruhnya bukan bagian dari diri Allah, tapi berasal dari Allah, milik Allah, dikuasai, diciptakan oleh Allah. Sama dengan Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Apakah Baitullah idhafat? Ya, idhafat. Apa yang dimaksud dengan Baitullah? Masjid. Apakah masjid bagian dari diri Allah? Bukan, tapi sesuatu yang terpisah dari diri Allah, tapi milik Allah, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka Baitullah, ya, Abdullah, Ardullah, Ardullah itu bumi Allah, itu semuanya idhafat munfasilah. Terpisah, bukan bagian dari diri Allah. Ketika orang-orang dari Mekah tidak mau hijrah ke Madinah, mati dalam keadaan demikian, ditegur oleh para malaikat, mereka menjawab, kata mereka, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Apa kata para malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Dan kamu bisa hijrah, bisa pindah di dalamnya. Disebut ardullah, bumi Allah ini idhafat. Apakah bumi Allah itu maksudnya bumi bagian dari diri Allah? Bukan. Terpisah dari Allah. Makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi milik Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Ini disebut apa? Idhafat munfasilah. Allah menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam sebagian dari ruhku. Maksud sebagian dari ruhku adalah sebagian dari ruh ciptaan aku, yang berasal dari aku tapi bukan bagian dari diriku. Sehingga di dalam diri Adam tidak ada unsur ketuhanan yang menyebabkan Adam boleh disembah. Enggak ada. Tidak ada satupun manusia yang menyembah Adam. Padahal kejadian penciptaan Adam jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada penciptaan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa, keanehannya hanya satu, yaitu tanpa ayah. Tapi proses dikandungnya, dilahirkannya, itu semuanya normal. Wajar seperti umumnya manusia. Kalau Nabi Adam, siapa bapaknya? Siapa ayahnya? Tidak ada ayahnya, tidak ada bapaknya. Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Allah yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dengan tangan Allah. Sebagaimana dalam ayat ketika iblis tidak mau sujud, oleh Allah ditegur, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dia dengan kedua tanganku? Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Ada enggak yang mengkultuskan Adam? Ada enggak yang menyembah Adam? Tidak ada. Padahal diciptakan langsung oleh Allah dan ditiupkan oleh Allah ruh dari Allah. Tapi ruh dari Allah bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan. Tapi ruh ciptaan Allah. Allah menyatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam sebagian dari ruhku. Tapi kenapa Adam tidak dikultuskan? Kenapa ketika Nabi Isa dikatakan bahwa Nabi Isa itu ruh dari Allah, langsung diklaim tuh ruh Allah tuh yang masuk tuh. Kita tanya, ruh Allah tuh maksudnya ruh bagian dari ruh diri Allah atau ruh milik Allah, ciptaan Allah tapi terpisah dari diri Allah? Nah, harus mereka mikir begitu. Yang benar adalah bahwa Nabi Isa ruh dari Allah Azza wa Jalla, makna ruh dari Allah adalah ruh ciptaan Allah tapi bukan bagian dari diri Allah, sehingga tidak ada unsur ketuhanan sedikit pun dalam diri Nabi Isa yang menyebabkan Nabi Isa boleh disembah. Enggak. Dia manusia biasa, kelebihannya beliau utusan Allah Azza wa Jalla yang memperoleh wahyu dan wajib diposisikan pada posisi salah satu di antara para rasul Allah Azza wa Jalla, tidak boleh melebihi posisi tersebut dengan memposisikan Nabi Isa pada posisi yang harus disembah lalu dianggap anak Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksud dengan waruhum minhu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah, ay innallaha thalithu thalathah. Berimanlah kalian hai ahli kitab kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengatakan trinitas, ada tiga oknum ketuhanan. Jangan. Karena apa? Karena Allah itu esa. Kalau Allah punya anak, mengapa harus satu? Enggak 100 aja sekalian. Ya. Tapi Allah tidaklah layak punya anak. Nah, kalau kalian berhenti dari keyakinan itu lebih baik bagi kalian. Innamal Allahu ilahu wahid, hanyalah Allah itu ilah atau sesembahan yang esa, yang satu. Subhanah, maha suci dia. Ayyakuna lahu waladun, maha suci Allah dari punya anak. Allah disucikan dari aib apapun termasuk punya anak. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang aib. Ingat, sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Tapi secara umum ada sifat-sifat yang bila dinisbatkan kepada Allah sempurna, tapi kalau dinisbatkan kepada manusia sifat ini tidak sempurna. Contohnya punya anak. Tidak punya anak. Kalau tidak punya anak ini dinisbatkan kepada Allah, sempurnalah Allah. Tapi kalau sifat ini dinisbatkan kepada manusia, tidak sempurnalah manusia itu. Ada yang sebaliknya, kalau sifat itu dimiliki oleh manusia, manusia itu sempurna. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, Allah tidak sempurna. Apa contohnya? Contohnya umpamanya ngantuk dan tidur. Kalau sifat ini dimiliki oleh manusia, sempurna manusia itu. Manusia yang suka ngantuk, suka tidur, itu manusia normal. Manusia yang tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur, berarti sakit kan? Apa namanya? Amnesia apa? Insomnia, mirip. Insomnia. Itu harus ke dokter. Kalau mau tidur harus minum obat tidur, gitu kan? Menunjukkan dia itu sakit tuh. Jadi kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, maka tidak sempurna. Kalau manusia suka ngantuk, suka tidur, sempurna. Asal di tempat dan momen yang tepat. Kalau ngaji begini tidur, ya gak sempurna. Tapi kalau Allah suka ngantuk, suka tidur, tidak sempurna Allah. Dan bahaya menyebabkan kehancuran bagi alam jagat raya ini. Jadi punya anak adalah aib bagi diri Allah. Makanya Allah nafikan. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah kalau Allah harus punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Seluruh yang ada di langit milik Allah. Seluruh yang ada di bumi milik Allah. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah salah satu makhluk milik Allah. Dikuasai oleh Allah. Dihidupkan dan kelak dimatikan oleh Allah. Diberikan manfaat dan madarat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana mungkin Nabi Isa bisa dianggap salah satu ilah selain Allah dan akan dianggap sebagai salah satu anak Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ditutup dengan kalimat wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Makna wakila ay hafizan ala ibadi mudabbiran li ahwalihim aliman bi a'malihim. Cukuplah Allah sebagai pemelihara bagi seluruh hamba-Nya, pengatur seluruh urusan hamba-Nya, dan mengetahui seluruh amal yang dilakukan oleh manusia. Maka di dalam ayat ini yang berisi larangan la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kita dapati bahwa berlebih-lebihan dalam agama memiliki banyak madarat, banyak kerusakan, banyak mafsadat. Apa saja mafsadatnya? Pertama, annahu tanzilun lil maghluwi fihi fauqa manzilatih inkana madhan wa tahtaha inkana qadhan. Pertama, madarat pertama, gulu mengakibatkan menempatkan sesuatu di atas posisi yang semestinya bila gulunya berupa pujian. Dan menempatkan sesuatu di bawah yang semestinya bila gulunya berupa celaan. Seperti Nabi Isa, orang Nasara gulu dalam hal memuji sampai pada tingkat mempertuhankan, menyembah. Orang Yahudi gulu terhadap Nabi Isa dalam konteks menghinakan, sampai dianggap dia anak haram, anak zina, dan ibunya dianggap sebagai wanita pezina. Padahal Maryam adalah manusia suci yang jauh dari dosa besar seperti yang dituduhkan oleh Yahudi. Inilah mafsadat pertama. Kedua, ghulu mengakibatkan lahirnya ibadah kepada sesuatu yang dianggap berlebih-lebihan tadi. Coba lihat. Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sampai dibagaimanakan itu Nabi Isa? Disembah. Orang-orang musyrikin ke Quraisy berlebih-lebihan kepada Lata dan Uzza, dua orang soleh yang dulu pernah ada lalu mati, lalu dibuat patungnya lalu disembah. Adakah orang yang sekarang gulu kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan kaum muslimin? Banyak. Apakah hulu mereka sampai pada tingkat penyembahan? Iya. Kalau kita umpamanya pergi haji atau umroh ke Madinah, sebenarnya Madinah tidak ada hubungan dengan haji dan umrohnya. Tempat haji dan umroh mah di mana? Di Mekah. Kalau haji di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, kemudian Mina, Mekah, itu saja sekitar itu. Enggak ada hubungan ke Madinah. Cuma sekali jalan Madinah juga dikunjungi karena ada apa di sana? Ada Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding sholat di Masjid Al-Furqan ini. Dan masjid-masjid lainnya di dunia lainnya. Selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kesanalah kita pergi karena ada masjid. Tapi di sana ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak orang yang menyembah kepada Nabi ke kuburannya? Banyak. Baik yang sujud langsung tahu, oh ini kuburan Nabi, langsung sujud. Ataupun berdoa menghadap kuburan Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah beri saya jodoh sekaligus 4. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ghulu sampai pada taraf penyembahan. Inilah mafsadat kedua dari ghulu, melahirkan penyembahan kepada sesuatu yang disikapi secara berlebihan. Ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala li anna nafsa imma an tanshaghila bil batil aw bil haqq fa idan shaghalat bil ghuluw bi hadzal makhluq wa itra'ihi wa ta'zimihi ta'allaqat bihi wa nasiyat ma yajibu lillahi ta'ala min huquqin. Ketiga, sikap ghulu menghalangi orang dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena jiwa hanya bisa sibuk dalam satu momen kepada sesuatu. Jiwa itu hanya bisa sibuk dengan kebatilan atau kebenaran. Kalau seseorang jiwanya ghulu kepada makhluk, mengagungkan makhluk melebihi kadar yang semestinya, dia akan melupakan mengagungkan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka ghulu memiliki banyak madarat, mafsadat dan kerusakan sehingga mengakibatkan rusaklah agama orang yang bersangkutan. Adapun firman Allah, fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apa yang dimaksud agama? Agama bisa diartikan amal, bisa diartikan jaza alias balasan. Tapi yang dimaksud dengan agama di sini amal, jangan kalian berlebih-lebihan dalam pengamalan agama kalian. Maknanya, la taj'alu ibadatakum ghuluwan fil makhluqin wa ghairihim. Janganlah kalian menjadikan ibadah kalian berlebih-lebihan, baik dalam makhluk ataupun selain mereka. Timbul pertanyaan, apakah termasuk berlebih-lebihan dalam hal ibadah? Dijawab, iya, termasuk terlarang. Contoh, seseorang melakukan sebuah ibadah dan berlebih-lebihan di dalam melakukannya sampai menyiksa dirinya dan zalim kepada dirinya, itu terlarang. Walaupun ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang disyariatkan. Contoh umpamanya ya, tahajud kalau malam, saum sunnah kalau siang. Tahajud disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Wa minal layli fatahajjad bih nafilatallah. Dan dari sebagian waktu malam bertahajudlah kalian. Tahajud ini disyariatkan. Tapi kalau seseorang melaksanakan tahajud secara berlebihan sejak isya, ya, langsung dia tahajud sampai subuh, semalaman dia tahajud. Semalam suntuk. Tidak tidur sekejap mata pun. Dan itu dilakukan terus menerus. Lalu siangnya saum terus setiap hari. Maka walaupun asal dari tahajud dan saum sunat di siang hari itu disyariatkan, tapi ketika cara melakukannya, kadar melakukannya berlebih-lebihan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka terlarang. Sebagaimana tiga orang sahabat ketika bertanya kepada para istri bagaimana ibadah Nabi SAW, dijawab kalau malam beliau tidur, nanti malam bangun lalu tahajud. Kalau siang gimana? Siang sering saum tapi kadang-kadang tidak saum. Selain itu apa? Ya beliau kana fi khidmati ahli. Beliau suka melayani, memperhatikan istri-istri. Tiga orang sahabat menyatakan, adapun saya tidak akan tidur musolat tahajud semalaman. Kedua menyatakan, saya akan saum tidak tiap hari, tidak akan pernah tidak saum, saya akan saum tiap hari. Yang ketiga menyatakan, saya tidak akan mau punya istri. Sampai berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata begini begini begini? Demi Allah, aku lebih takut kepada Allah dibanding kalian, aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian. Aku sholat malam tapi aku pun tidur. Aku saum tapi aku pun kadang-kadang tidak saum alias berbuka. Dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis ini Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Tahajud dan saum sunat disyariatkan, tapi ketika mengerjakannya melebihi kadar dari yang dicontohkan, ditolak. Apalagi kalau kita mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohkan sama sekali oleh Nabi, pasti lebih ditolak ya. Mengerjakan yang dicontohkan tapi kadarnya berlebihan, ditegur keras, tidak diaku sebagai umat. Atau contoh umpamanya berlebih-lebihan dalam ibadah melebihi dari yang disyariatkan. Contohnya umpamanya ketika melakukan jumrah, ketika haji dengan batu yang besar, sebesar kepalan tangan umpamanya. Kalau umpamanya sebesar kelereng rasanya kurang puas. Ambil batu sebesar kepalan, blower. Mending kalau kena ke batu yang dilemparnya, kalau meleset lalu kena kepala orang kan jontor. Dan betapa banyak orang-orang yang berdarah di sana karena terkena lemparan liar, lemparan nyasar. Ada orang yang melempar dengan sendal jepit, ada orang yang melempar dengan tongkat, bawa-bawa tongkat gitu ya. Itu haur kuning itu apa? Bambu kuning itu tek tek tek tek. Dikirain mau apa? Ternyata dilempar, rong, sudah satu aja. Jelas itu menyalahi. Jangankan dengan sendal jepit, jangankan dengan tongkat, walaupun benar dengan batu, benar batunya, tapi kadar besarnya melebihi dari yang dicontohkan. Mestinya sebesar kelereng. Ini malah sebesar kepalan, atau lebih puas lagi umpamanya sebesar bola. Maka itu berlebih-lebihan dan itu terlarang secara syar'i. Walhasil sikap gulu, berlebih-lebihan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah hal yang terlarang. Kalau mengamalkan amalan yang dicontohkan tapi cara mengamalkannya berlebih-lebihan, itu sudah terlarang, apalagi mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil pertama dari ayat yang ke-171 dari surah An-Nisa yang sudah kita bahas. Dalil kedua dari ayat dan juga dari hadis insyaallah akan kita bahas hari Jumat yang akan datang saja. Karena sekarang ini sebentar lagi waktunya mau habis, mau masuk ke maghrib, apalagi maghribnya 5:30 lebih sedikit. Maka penjelasan sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar Roja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Jazakallahu Khairan atas nasihat yang saya sampaikan. Dan saudara-saudara simpan di mandun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan berdana silakan melalui 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543. Baik, kami angkat untuk kesempatan pertama dari penelpon. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persoalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Fawas, kurang jelas, gimana ulangi? Iya, waktu yang tepat atau afdal bagi kita untuk melaksanakan sholat tahajud di waktu kapan? Dari bapak siapa tadi, di mana? Waktu yang bapak, enggak bapak, penanyanya. Fawas, penanyanya bapak siapa bapak, tadi? Bapak Surono di Jakarta. Iya, taib. Bapak Surono dari Jakarta, barakallahu fiik. Waktu terbaik untuk tahajud kapan? Waktu terbaiknya adalah sepertiga akhir malam. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah SWT turun ke langit dunia ketika malam ini tersisa sepertiga akhirnya. Kapan sepertiga akhir? Tergantung di negara mana dan musim apa. Kalau di Indonesia mau musim apapun gak begitu beda ya. Tapi kalau di negara-negara di utara atau di selatan banget beda. Sekarang bulan Juli. Kalau di Eropa, wah ini musim panas. Malamnya itu sebentar. Dari jam 10 sampai jam 2 gitu ya. Cuma 4 jam kali. Sepertiga akhir malam, coba kapan matahari terbenam, kapan terbit. Lalu dibagi 3. Nah, sepertiganya itu akhir malam. Kalau umpamanya terbit jam 6 pagi kemudian tenggelam jam 6 sore, nah berarti 12 jam kan bagi 3, 4 ya, berarti sepertiga akhir malam berarti 4 jam sebelum jam 6, berarti sekitar jam 2. Allah SWT kata Rasulullah SAW turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga akhir. Lalu Allah berkata, siapa yang meminta kepadaku saat ini maka akan aku beri. Siapa orang yang meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Semua doa dikabul, semua tobat insya Allah diterima oleh Allah SWT dan ibadah saat itu jauh lebih mantap daripada saat-saat yang lainnya. Demikian Pak Surono, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian Pak Surono di Mintara tadi. Kami akan tutup selanjutnya dari Pak Wahyudi di Riau. Silakan Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau sholat sunnah di waktu sebelum berbuat masjid itu, saya harus menunggu dulu. Itu sholat apa? Mohon maaf, bisa diulang Pak? Suaranya kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, yang saya mau tanyakan tentang ini Pak Ustaz, sholat sunnah sebelum kurban Jumat itu Ustaz. Iya. Itu yang saya tanyakan sholat sunnah apa itu Ustaz? Yang saya tanyakan sholat sunnah apa itu? Iya. Saya bingung itu belum ada penjelasan itu Ustaz. Iya, iya. Terima kasih Pak Wahyudi. Iya, saya mengandung dulu ya Ustaz. Jadi tolong menjelaskan. Iya. Dan juga satu lagi saya tanya. Mohon maaf Bapak. Satu aja Pak ya, ngantri. Iya, pertanyaan Pak Surono jelas terdengar saja. Iya, Pak Wahyudi. Iya, nah. Iya, iya. Tapi Pak Wahyudi barakallahu fik, pertanyaannya salat menjelang khutbah Jumat ya. Itu salat apa? Iya. Itu banyak kemungkinan, Pak Wahyudi. Pertama, bisa salat tahiyatul masjid. Begitu masuk salat tahiyatul masjid. Kedua, salat syukur wudu. Dibolehkan salat syukur wudu. Dan yang ketiga, sholat mutlak yang disebut dengan sholat menunggu datangnya imam. Dan disebut dengan sebutan sholat intidhor. Sholat intidhor maknanya sholat menunggu. Menunggu siapa? Menunggu datangnya imam. Yang dimaksud datangnya imam adalah naiknya imam ke atas mimbar. Dan disunnahkan imam datang pada saat ketika akan naik ke atas mimbar. Tidak disunahkan imam datang lebih awal, jam 11, jam setengah 12, padahal jadwal sholat Jumatnya jam 12 umpamanya, tapi jam setengah 12 sudah ada lalu duduk di masjid. Tidak disunahkan demikian. Imam sunnahnya datang di akhir, dan begitu datang langsung naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya. Nah, ketika imam datang kemudian naik ke atas mimbar, maka tidak boleh lagi ada sholat sunat yang kita lakukan setelah kita berada di dalam masjid, kecuali apabila kita baru masuk ke dalam masjid walaupun imam sudah naik ke atas mimbar, tetap kita disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih saudara-saudara. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Rosid di Majalengka yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di daerah kami setiap selesai sholat fardu ada puji-pujian dengan kata-kata ya Allah, ya Rasulullah. Apakah kata-kata tersebut termasuk ke dalam hal yang berlebihan atau wudu sebagaimana yang saya jelaskan, dan termasuk ke dalam syirik? Mohon pesan dari Ustaz. Iya. Mengatakan ya Allah, ya Rasulullah dengan huruf nida. Dan nidanya maknanya doa, meminta sesuatu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan yang sama, dengan doa yang sama, yaitu menyamakan sikap dia kepada Allah dan Rasulnya dalam hal meminta atau dalam hal berdoa. Kalau umpamanya setelah mengatakan ya Allah, ya Rasulullah, turunkan kepada saya rahmat, berarti dia meminta rahmat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan berdoa atau meminta kepada Allah Azza wa Jalla itu ibadah agung. Dan meminta kepada Rasul sallam dengan permintaan seperti meminta kepada Allah juga ibadah agung kepada Nabi sallam, dan beribadah kepada selain Allah terlarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau kita berdoanya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Dan itu agung. Itu ibadah yang agung. Kalau kita berdoanya kepada Rasulullah SAW berarti kita ibadah kepada Rasul SAW. Dan itu terlarang. Haram bagi setiap muslim beribadah kepada selain Allah. baik kepada para malaikat, malaikat Jibril, Mikail dan yang lain-lainnya. Juga haram ibadah kepada Nabi Muhammad atau Nabi lainnya, baik ketika beliau masih hidup, apalagi setelah beliau mati. Maka semuanya itu terlarang. Ibadah hanya boleh dilakukan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah saja. Ayat ini kalimatnya menggunakan pasangan nafi dengan istitsna. Alla ta'budu itu nafi, janganlah kalian beribadah. Illa kecuali, kecuali di sini disebutnya istitsna. Kalau ada pasangan nafi dengan istitsna, maknanya takhsis, hasr, khusus ibadah itu kepada Allah. Kepada selain Allah tidak boleh ibadah. Termasuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada malaikat Jibril, termasuk malaikat Mikail umpama ditugaskan oleh Allah membagi rizki, lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki yang Allah titipkan kepadamu. Maka tidak boleh. Mintanya rizkinya kepada Allah SWT. Kalau dikabul, Allah nanti memerintahkan agar kita ini diberi rizki dengan jalan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, ya, meminta kepada selain Allah adalah ibadah kepada selain Allah, dan itu terlarang. Dan itulah yang disebut dengan syirik. Allah menyatakan, ana agna syuraka'i ani syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tidak menginginkan ada saingan, ada sekutu, ada partner. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, lalu dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan selain aku, maka aku tinggalkan amalannya, sekutunya, dan seterusnya. Tidak diterima. Termasuk dalam berdoa. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang terlarang. Jangankan itu, ada seorang sahabat lalu menyatakan, Masya Allah wa syi'ta. Sahabat ini menyatakan, tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau, ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi langsung menegur, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah? Qul masyaallah wahda. Ucapkan oleh kamu masyaallah saja. Jangan masyaallah dan masyaallah wasyita, jangan. Kalau umpama mengatakan apa-apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki ini sudah terlarang, apalagi berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Rasulullah, ini jauh lebih terlarang, ya. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Terakhir Fawas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini tentang masalah hulu, Ustaz. Iya. Apa termasuk hulu terhadap ibadah? Contohnya kan ada hadis banyak-banyak sholawat yang disebut nama banyak-banyak lah sholawat. Terus kita kadang dalam berdoa itu, dalam berdoa itu kita berdoa, ya bila kita meninggal di akhirat nanti inginnya diketemukan dengan Nabi Muhammad, kita kan semua nanya Nabi Muhammad, itu apa termasuk berlebih-lebihan itu, kan? Dan bila Muhammad itu banyak-banyak selamat nanti diperbolehkan, kan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah termasuk bulu enggak kalau kita memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya, ya. Iya. Kalau solawat yang dimaksud adalah solawat yang mutlak. Yang dimaksud solawat yang mutlak itu adalah solawat yang tidak ditentukan jumlahnya, lafadznya, momennya, dan waktunya. Seperti umpamanya memperbanyak solawat pada hari Jumat, sebagaimana perintah Rasul SAW. Lalu di hari Jumat kita memperbanyak solawat. Ketika kita duduk daripada ngelamun kita solawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan lafadz sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama umpamanya. Dengan lafadz yang mutlak, yang tidak ditentukan. Dengan jumlah yang juga tidak ditentukan. Pada momen yang juga ditentukan. Ketika nyetir motor daripada ngelamun manyun, kemudian kita bersolawat. Ketika umpamanya kita menunggu di ruang tunggu ketika akan diperiksa dokter, ketika beli tiket, lalu kita bersolawat pada hari Jumat sebanyak-banyaknya, maka itu tidak termasuk gulu. Karena apa? Karena memang diperintahkan oleh Rasul SAW untuk memperbanyak solawat pada hari Jumat. Maka itu dibolehkan. Adapun kalau solawatnya solawat yang muqayyad. Solawat yang muqayyad adalah solawat yang sudah ditentukan baik lafadznya, momennya, ataupun waktunya. Kemudian kita menambah-nambah dari apa yang dicontohkan, maka ya itu berlebih-lebihan. Seperti umpama solawat setelah dalam tahiyat. Sudah ditentukan lafadznya dengan beberapa lafadz yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tambah-tambah baik jumlah kalimat solawatnya ataupun kalimat solawatnya. Kita tambah-tambah. Ya, itu berlebihan. Itu tidak boleh. Atau umpamanya seusai adzan. Seusai adzan kita solawat. Dengan lafadz solawat yang dicontohkan lalu berdoa-doa setelah adzan. Lalu agar kita merasa lebih afdol solawatnya kita baca 10 kali di sana. Maka itu berlebih-lebihan karena menambah dari apa yang dicontohkan. Oleh karena itu, dalam solawat-solawat yang muqayyad, muqayyad itu sudah ditentukan lafadznya, sudah ditentukan juga jumlahnya, sudah ditentukan juga momennya umpamanya, maka iltizamlah kita kepada ketentuan dalam hal itu. Adapun kalau pada momen-momen yang mutlak, solawat yang mutlak seperti solawat pada malam Jumat atau solawat pada hari Jumat yang memang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak solawat kepada beliau, maka boleh sebanyak mungkin pada momen-momen yang layak. Adapun pada momen yang tidak layak, maka tidak boleh. Seperti di WC lagi jongkok solawat, maka tidak boleh. Atau ketika antum duduk di majlis taklim seperti ini sambil sholawat, maka tidak boleh. Karena apa? Karena sholawat tersebut sifatnya hukumnya sunnah. Sedangkan ketika antum duduk di majlis taklim seperti ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa kewajibannya? Mendengarkan. Ketika mendengarkannya tidak, tapi duduk di majlis seperti ini, lalu ketika duduknya bersolawat atau berzikir atau membaca Al-Quran, maka pertama dia menghinakan ilmu yang sedang dibahas di sana. Yang keduanya mungkin dengan suara yang terdengar kemudian mengganggu gitu ya. Dan yang ketiganya dia lebih mengemukakan yang sunnah daripada yang wajib. Yang wajibnya mendengarkan, yang sunnahnya adalah solawat. Maka dalam pengajian seperti ini terlarang. Terlarang apa? Salawat, terlarang zikir, terlarang baca Al-Quran. Yang harus dilakukan adalah mendengarkan. Zikirnya, zikir dengan telinga. Apa zikir dengan telinga? Isgha. Isgha itu artinya mendengarkan penjelasan ilmu. Dan itulah kewajiban bagi setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan bukan yang lain-lainnya. Demikian Bapak yang barusan bertanya, iya, taib, sampai di sini saja dulu, karena di sini sudah mau masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa melanjutkan kembali bab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.